kantong air. Fa'atlaqa shinaqaha, dia bukalah pengikatnya. Thumasabba fil jafnati awil qas'ati, lalu dia tuangkan air ke jafnah baskom awil qas'ah, atau wadah yang lebih kecil dari itu. Fakabbahu biyadihi alaiha, maka dia tuangkan dengan tangannya ya kepadanya. Yakni kirbah tadi sudah dibuka kantong air tadi, kemudian dituangkan ke wadah tadi. Jadi berarti dia tidak berwudu langsung dari kirbah, akan tapi dia tuangkan air dulu keluar. Tsumma tawadda wudu'an hasanan bainal wudu'ain, beliau berwudu dengan wudu yang baik antara dua wudu. Sini diartikan yakni lam yusrif wa lam yaqtur wa kana baina dhalika qawama, itu dia tidak berlebihan memakai air, tidak juga kikir pelit memakai air, akan tapi secukupnya. Wa baina dhalika qawama, wa kana baina dhalika qawama, antara keduanya sewajarnya. Dalam riwayat yang berikutnya nanti kita akan lihat, fatawadha wa lam yuksir minal ma wa lam yuqassir fil wudu, itu maknanya beliau tidak memperbanyak memakai air dan tidak juga lalai atau kurang di dalam wudu. Jadi tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu pelit sehingga kurang air dalam wudunya, tapi sewajarnya dia belum berwudu. Tsumma qama yusalli, dan beliau bangkit berdiri, beliau salat. Fajitu faqumtu ila jambihi, lalu aku datang, aku berdiri di sampingnya. Faqumtu an yasari, aku duduk di samping, berdiri di samping kirinya. Qala fa akhadhani fa aqamani an yaminihi, lalu beliau memegangku dan memberdirikanku di samping kanannya. Kita sudah tahu sebelumnya bagaimana caranya, yaitu ditarik, disuruh pindah ke samping kanannya melalui belakang. Fatakamalat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rak'ah, maka sempurna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rak'ah. Semanam, setelah itu beliau tidur. Hatta nafakha, sampai beliau mengeluarkan suara. Fakunna na'arifu idha nama binafkhihi, kami mengetahui dia tidur dengan suara tidur dia, yakni ngorok. Thumma kharaja ila salah, kemudian beliau berangkat menuju salat. Fasalla, lalu beliau salat. Faja'ala yaqulu fi salati aw fi sujudihi, lalu beliau membaca di dalam salatnya atau di dalam sujudnya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nuran, di dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nuran, di dalam pandanganku cahaya. Wa an yaminu nuran, dari arah kananku cahaya. Wa an shimali nuran, dari arah kiriku cahaya. Wa amami nuran, di arah depanku cahaya. Wa khalfi nuran, di belakang, dari arah belakangku cahaya. Wa fi fawqi nuran, wa fawqi nuran, dan arah atasku cahaya. Wa tahti nuran, arah bawahku cahaya. Waj'al li nuran, jadikanlah bagiku cahaya. Awqad, atau dia mengatakan waj'alni nuran, jadikan aku cahaya. Kita sudah mengetahui Makna cahaya di sini adalah diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya dikatakan di sini ada keraguan, waj'al li nuran aw qal waj'alni nuran. Ini atau itu dia baca. Tapi riwayat berikutnya, ini keistimewaan Imam Muslim. Keistimewaan Imam Muslim itu dalam satu hadis dia kumpulkan bermacam-macam jalur sehingga dia bisa memberikan keterangan pada riwayat berikutnya. Bahwasanya dalam riwayat berikutnya dikatakan waja'al qal, dia mengatakan waj'alni nuran walam yashuk, ya berarti waj'alni nuran, waj'alni nuran, tidak pakai aw, tidak pakai atau, ya, tapi dia langsung tidak ada keraguan di dalam mengucapkannya. Baik, hadis 1797 atau hadis ke-9 dari Ibn Abbas, dia mengatakan bitu inda khalati Maimunah, aku menginap di rumah bibiku Maimunah, lalu dia menceritakan ceritanya. Walam yadhkur, tidak disebutkan ghasala wajhi wa kaffaihi, beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, tidak disebutkan. Ghaira annahu qala, kecuali dia mengatakan summa atal qirbata fahalla shinaqaha, beliau mendatangi kirbah lalu beliau buka talinya, fatawadda wudu'an baina wudu'ain, lalu beliau berwudu di antara dua wudu. Tadi sudah kita jelaskan. Tsumma ata firasyahu fanama, lalu beliau mendatangi tempat tidurnya, beliau tidur lagi. Tsumma qama qaumatan ukhra, kemudian beliau bangun berdiri lagi, berdiri yang berbeda dari sebelumnya. Fa'atal qirbata fahada shinaqaha, lalu beliau mendatangi kantong air, beliau buka talinya, summa tawadda wudu'an huwa al-wudu, lalu beliau berwudu betul-betul wudu yang sempurna. Waqala a'azim li nura walam yadhkur waj'alni nuran, di dalam doa yang dibacanya agungkan atau besarkan bagiku cahaya, tidak aku cahaya, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang ke-10 dari bab ini, ya, Ibnu Abbas dia mengatakan bata lailatan 'inda Rasulillah. Abu Quraib menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas menginap sebuah malam di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di rumah Rasulullah. Qala faqama Rasulullah, lalu Nabi berdiri, ila al-qirbah, bangkit pergi ke kantong air, fasakaba minha, lalu beliau menuangkan dari qirbah ini. Fatawadda wa lam yuqsir min al-ma wa lam yuqassir fil wudu, beliau tidak banyak memakai air dan beliau tidak mengurangi wudunya. Wasaq al-hadis, lalu dia sebutkan hadisnya. Wa fihi, di dalam hadis ini qala, dia mengatakan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata idzin 19 kalimat, Nabi berdoa pada malam itu 19 kalimat. Qala Salamah, Salamah mengatakan haddatsaniha Quraib, Quraib menceritakan kepadaku, kata Salamah, fahafidtu minna itnatai asyarata wa nasitu mabaki, aku hafal 12 kata, aku lupa yang tersisa. Nah ini ulama atau perawi hadis betul-betul sangat betul-betul dan sangat jujur dia menyampaikan berapa dia dapatkan, berapa dia hafal. Ya, sama dengan hadis yang lain ketika menyebutkan fitrah, fitrah itu asyar. Ya, fitrah itu asyar disebutkan pelan-pelan. Wa nasitul asyar illa annahu illa an yatamattat. Aku lupa yang 10. Ya, rasanya adalah berkumur-kumur. Jadi betul-betul amanah ketika dia menyampaikan hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Ini satu kata pertama. Ya Allah, ya Allah, jadikan bagiku di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran, pada lidahku cahaya. Wa fi sam'i nuran, dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nuran, pada di dalam penglihatan saya cahaya. Wa min fawqi nuran, dari atasku cahaya, atau dari atas, dari arah atas. Wa min tahti nuran, dari arah bawah cahaya. Wa an yamini nuran, dari arah kananku cahaya. Wa an shimali nuran, dan di bawah dari arah kiriku cahaya. Wa min baini yadayya nuran, dan dari depanku cahaya. Wa min khalfi nuran, dan dari arah belakangku cahaya. Wa ja'al fi nafsi nuran, jadikan pada jiwaku cahaya. Wa a'zib li nuran, ya, dan agungkan bagiku atau besarkan, jadikan cahaya itu besar padaku. Di mana dia membaca ini? Dalam riwayat sebelumnya dikatakan bahwa faja'ala yaqulu fi salati aw fi sujudihi. Ya, dia membaca doa ini dalam salatnya atau di dalam sujudnya. Setelah dia baca zikir sujud, kemudian dia baca, atau dia jadikan di dalam sujudnya. Hadis berikutnya masih dari Quraib dari Ibn Abbas, bahwasanya dia mengatakan, yakni Ibn Abbas mengatakan, raqadtu fi baiti Maimunah, raqada itu tidur. Aku tidur di rumah Maimunah, lailata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, pada malam di mana Nabi punya giliran di rumahnya Maimunah. Li'andhura kaifa salatu an-nabi bil-layl, agar aku bisa memantau atau melihat bagaimana salat Nabi pada malam hari. Ini salat malamnya bagaimana? Qal fatahaddatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani sa'atan thumma raqada. Lantas Nabi berbicara dengan istrinya sesaat, kemudian beliau tidur. Wasaq al hadis, disebutkan hadis yang sebelumnya, wa fi thumma qama fa tawaddaa wastanna, lalu dia bangun berwudu dan bersiwak. Baik. Di sini dikatakan beliau bercerita atau berbicara dengan istrinya sa'atan, sesaat, thumma nam atau thumma raqad, kemudian dia tidur. Dari ungkapan ini fihi jawazul hadithi ba'da salat al-isya' lil hajah wal maslahah, bolehnya berbincang-bincang setelah salat isya, lil hajah untuk keperluan, atau lil maslahah untuk kemaslahatan. والذي ثبت في الحديث, yang telah tetap di dalam hadis, annahu kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan bincang-bincang setelah salat isya. Kebencian ini wa huwa fi hadithin la hajata ilaihi wa la maslahata fihi, yaitu di dalam pembicaraan yang tidak diperlukan dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Kama sabaq bayanu fi babihi, sebagaimana telah berlalu pembahasan ini dalam babnya. Jadi kalau bagaimana kalau bergadang ingin menuntut ilmu, membaca, menghafal, bagus, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada kemaslahatan, ya, mau talapih, tidak ada kemaslahatan di dalamnya dan tidak diperlukan, maka lebih baik kita tidur. Malahan secara kesehatan lebih bagus. Ya, secara kesehatan tidur awal lebih bagus. Dan juga di antara hikmahnya adalah pertumbuhan sel pada tubuh kita. Walhasil apa yang disampaikan, kita lihat bahwasanya Nabi juga berbincang dengan istrinya. Ya, berbincang dengan istri. Tidak diam aja, ada suami istri. Ya, diam. Ngomongnya kalau ditanya 5 jam 1. Ya. Istri itu perlu dikawani, perlu diajak berbicara. Ya. Terkadang istri segan dia untuk mulai berbicara. Maka perlu kita pancing, ada apa dan seterusnya. Dan itu adalah pembicaraan sebelum tidur boleh apabila dibutuhkan. Apalagi kalau seandainya terjadi persengketaan. Kalau terjadi persengketaan selisih antara suami istri, insyaallah lakukanlah pembicaraan sebelum tidur. Kalau sudah punya anak, setelah anak-anak tidur, semuanya sudah hening, maka kita bisa mulai berbicara. Ya. Karena itu adalah waktu yang tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan untuk sementara. Masih ada hadis yang masih banyak, di mana bacaan ini juga nanti kita pelajari, dibaca oleh Nabi ketika beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Tapi yang tadi kita melihat di dalam sholat atau di waktu sujudnya. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.